Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsiran mazidah. Yaqulullahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, sebagai pembuka untuk session yang kedua kali ini, kita akan berbicara tentang besarnya rasa cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Nasihat ini ditujukan terutama untuk kaum istri, tetapi sebagai suami tentu juga sangat terkait dengannya. Kita sangat mengetahui betapa besar cinta Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada Khadijah bintu Khuwailid. Sampai-sampai rasa cinta itu masih tetap terlihat dengan jelas setelah wafatnya Khadijah bintu Khuwailid. Padahal telah berlalu bertahun-tahun lamanya, rasa cinta itu tetap ada, susah untuk dihilangkan, bahkan tidak bisa hilang. Artinya, nasihat untuk kaum istri, mengapa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam begitu cinta kepada Khadijah? Jawabannya, karena Khadijah radhiyallahu ta'ala anha benar-benar berusaha, dan itu telah terwujud usaha itu membahagiakan, menyenangkan, dan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesimpulannya, bagi Anda wahai istri, Anda wahai seorang istri, kalau Anda ingin memperoleh rasa cinta yang besar dari suami, maka tirulah dan contohlah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala. Ketika Anda bisa berbuat seperti apa yang telah dilakukan oleh Khadijah, maka tidak menutup kemungkinan, dan itu harapan kita, besarnya rasa cinta Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepadanya pun akan diberikan oleh suami. Setelah Khadijah bintu Khuwailid meninggal dunia, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Seringkali Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membagi-bagikan makanan, hadiah. Untuk siapa? Untuk teman-teman dekatnya Khadijah bintu Khuwailid. Untuk teman-teman dekatnya Khadijah. Sampai sebesar itu rasa cinta Nabi Muhammad. Rasa cinta beliau sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian bisa dirasakan oleh sahabat-sahabat dekat Khadijah, kaum ummahat, istri-istri para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ada makanan bagi untuk temannya Khadijah, yang sana itu teman baiknya Khadijah, sana teman baiknya Khadijah radhiyallahu ta'ala anhum. Hal ini membuat ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha cemburu. Dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit Khadijah. Khadijah kan sudah meninggal dunia. Khadijah kan sudah meninggal dunia. Kenapa Anda selalu menyebut-nyebut Khadijah? Terbakar oleh rasa cemburu. Apa jawaban Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Kata beliau, "Inni qad ruziqtu hubbaha." inni qad ruzziqtu hubbah. Wahai Aisyah, sungguh aku telah diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap selalu mencintai. Jadi cinta itu rizki. Cinta itu termasuk rizki. Bisa dicintai, bisa mencintai. Cinta itu bagian dari rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-Nya. Maka sebagaimana kita memohon rizki dalam bentuk harta, rizki dalam bentuk uang, rizki dalam bentuk ilmu, mintalah juga kepada Allah Subhanahu wa taala rizki dalam bentuk cinta. Ya Allah, berikanlah rizki untukku agar dicintai suamiku. Ya Allah, berikanlah rizki untukku agar aku dicintai oleh istriku. Ya Allah, berikanlah rizki untuk suamiku, berikanlah rizki untuk istriku agar selalu bisa mencintai, dan seterusnya. Kata Nabi jelas, inni qad ruzziqtu hubba. Sungguh aku telah mendapatkan rizki dari Allah untuk tetap selalu mencintai Khadijah. Walaupun Khadijah sudah tidak ada lagi, beliau telah meninggal dunia, wafat. Nah, kalau seperti itu besarnya rasa cinta Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah setelah meninggal dunia, maka bisa dipastikan seperti itu pula lah rasa cinta Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah semasa hidup. Sebesar itu juga lah besarnya cinta Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah. Sebagian ulama sampai-sampai menjelaskan mengapa ketika Khadijah radhiyallahu ta'ala anha masih hidup Nabi Muhammad SAW tidak melaksanakan sunnah ta'adzub berpoligami. Kenapa? Apa hikmahnya Nabi Muhammad SAW berpoligami nikah ta'adzub setelah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha meninggal dunia? Sebagian ulama di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam mukhtasar sirat Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan karena rasa cintanya yang begitu besar kepada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala. Nah, ini sampaikan kepada kaum muslim sebagai nasihat. Kalau ingin mendapatkan rasa cinta yang begitu besar dari seorang suami, maka contohlah ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala. Seperti apa bakti seorang istri yang bernama Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha kepada sang suami Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam? Begitu besar bakti dari seorang Khadijah. Semua yang beliau punya, semua yang beliau miliki dipergunakan untuk membahagiakan sang suami. Untuk membahagiakan sang suami, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Melayani dalam kehidupan sehari-hari, mulai memasak, mengatur perabot rumah tangga, merawat dan mendidik anak-anaknya. Bukankah anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya dari siapa? Khadijah. Beliau bisa berperan sebagai istri yang baik, salihah, demikian juga Khadijah berperan sebagai ibu yang baik. Misalkan tidak punya harta, Khadijah kan kaya. Misalkan Anda bukan seorang kaya, tidak punya harta, contohlah Khadijah yang begitu mensupport, mendukung penuh semua kebaikan yang dilakukan oleh sang suami sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bertahannud ingin mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla di sebuah gua di kota Mekah, apakah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha melarang? Tidak. Apakah Khadijah menghalang-halangi? Tidak. Apakah Khadijah mencegah? Tidak. Bahkan didukung penuh oleh sang suami. Maka Anda wahai seorang istri, dukung, support setiap keinginan suami Anda untuk berbuat baik. Dukung terus. Kalau itu memang baik, amalan saleh, ibadah untuk kepentingan dakwah, dukung. Misalkan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha berapa lama ditinggal oleh Nabi Muhammad? Bertahan terus berapa hari, pulang berapa hari, pulang lagi. Mungkin ini kaitannya dengan mereka-mereka yang terlibat aktif di dalam dakwah sebagai pengurus, sebagai panitia, sebagai ustaz, sebagai pengajar, dan yang misalnya. Teman kaum istri ya. Bukan titipan dan nasihat ini. Jadi misalkan sang suami terlibat aktif dalam kegiatan dakwah sebagai pengurus, takmir, panitia, ustaz, musyrif, dan yang semisalnya terkait dengan dakwah, dukung, support, contohlah kesabaran siapa hatinya. Mungkin kalau hitung-hitungan waktu, nah, Khadijah pun sering ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hitung-hitungan waktu. Tapi manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Yang paling terpenting. Rasa cinta. Yang kemudian terus bertahan, terjaga sampai beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kan begitu. Ini kan yang dicari. Support, dukung sang suami. Selama itu berbuat baik, ingin ibadah, ingin taatan, dan yang seterusnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu pertama kali dengan malaikat Jibril alaihi salam, kemudian beliau pulang ke rumah meminta kepada Khadijah, zammiluni au dattiruni, selimuti aku. Nabi Muhammad menggigil gemetar setelah mengalami peristiwa yang sangat-sangat tidak pernah disangka oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali bertemu malaikat Jibril. Seolah-olah ada dari wajah Nabi Muhammad alaihi wasallam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Beliau menyabar-nyabarkan, membesar-besarkan hatinya. Apa kata Khadijah? Wahai suami, engkau itu orang baik. Engkau bantu orang yang tidak mampu. Engkau muliakan para tamu. Engkau perhatikan orang-orang yang lemah. Disebutkan satu persatu kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad. Sehingga la yukhzikallahu abadan. Karena engkau wahai suamiku orang baik, maka percayalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghinakan dirimu. Bahkan kemudian Al-Khadijah diajak menemui siapa? Sang paman, siapa namanya? Waraqah bin Nawfal di bawah. Wahai paman, ini keponakanmu datang cerita. Disupport betul ya. Wanita yang pertama kali masuk Islam siapa? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla, tadi saya katakan nasihat ini memang terkhusus untuk kaum wanita, kaum istri, kaum ummahat, tetapi nasihat ini pun untuk kita juga. Untuk kita juga. Lihat kalau dari dua sisi yang adil, secara profesional, proporsional, objektif kita menilai, Khadijah betul-betul berbakti sepenuh hati, sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Nabi Muhammad di sisi yang lain sebagai suami tidak pernah menyakiti hati Khadijah. Khadijah memberikan yang terbaik untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun membalasnya dengan yang terbaik. Apa yang terbaik dari seorang suami? Besarnya rasa cinta ini tidak pernah dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangankan Khadijah, teman-temannya Khadijah saja tidak dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang kita kalau berbicara tentang rumah tangga, tentang keluarga, yang terberat itu memang tuntutannya adalah berbicara yang imbang. Jangan sampai yang kaum istri merasa dikalahkan atau merasa diperjuangkan. Jangan sampai pula kemudian kaum suami yang merasa diperjuangkan, atau dalam sisi yang lain kok kita yang disalah-salahkan. Memang harus ini. Ya. Maka di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Untuk kaum istri Mereka memiliki hak sebagaimana kewajiban mereka juga. Mislu. Itu pun dengan batasan bil ma'ruf. Dengan cara yang baik. Dengan cara-cara yang elok. Walahunna mislu ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Yang oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau contohkan dalam satu hal untuk mewakili sekian hal dalam keterkaitan antara seorang suami dan istri. Kata ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu أن تتزين لي لأن الله تعالى ذكره يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sungguh saya pun semangat. Saya juga semangat. Saya ingin, saya senang berdandan untuk istri. Sebagaimana saya ingin, saya senang istriku berdandan untukku. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Kaum istri pun punya hak sebagaimana dan semisal dengan kewajiban mereka dengan cara yang baik. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menafsirkan ayat ini dengan menyebutkan satu hal. Bukan berarti terbatas dalam hal berpakaian dan berhias saja, bukan. Tapi dalam semua kehidupan yang kaitannya dengan suami istri harus sama. Apa yang kita tuntut dari istri harus kita berikan juga. Demikian juga cara pandang seorang istri, yang dituntut dari suaminya dia pun berusaha untuk memberikan yang sama. Yang sama. Kalau Anda ingin istri Anda seperti Khadijah, maka Anda pun harus berusaha semaksimal mungkin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau Anda membayangkan suami Anda seperti figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadikanlah diri Anda seperti Khadijah. Atau ummahat-ummahat istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang lain. Itu pasti. Karena Allah menyatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Penginnya dilayani tetapi tidak mau melayani. Inginnya dilayani terus, tetapi ia tidak mau melayani. Inginnya disendokkan makanan dan dibuatkan wedang. Buatkan teh, kopi. Kulonnya juga kan. Selir. Sesekali jadilah pelayan untuk istri. Sesekali, jangan tiap hari, nanti overlap tugas nanti. Rebutan buatan buat teh. Sesekali seperti itu juga Bu. Karena emang tugas pokok seorang istri ya ini, melayani suami, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, pakaian, mencuci dan semisalnya. Tetapi sesekali untuk mengirimkan pesan melalui tindak nyata bahwa kita juga perhatian dengan kegiatan mereka. Kegiatan kaum istri, enggak cuma dibiarin di dapur sendiri, kamar mandi sendiri, tempat mencuci sendiri, di rumah sendiri juga. Sesekali jadilah pelayan untuk istri. Uhibbu, kata Ibn Abbas, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Jadi misalkan seorang suami jarang nyuci karena pengen sesekali menjadi pelayan istri, nyuci. Dan, wah, cuci semua pakaian-pakaian mesti cuci. Gitu. Gak pernah nyuci nih, jarang nyuci. Ketahuan istrinya malah dimarahin sama istrinya. Kenapa dimarahin? Deterjennya terlalu banyak. Ini wah kurang hemat. Bukan itu yang dilihat, bukan pula yang dinilai. Nah, yang penting seorang istri sudah mendapatkan pesan dari tindakan nyata sang suami. Oh, ternyata suami itu juga ingin merasakan apa yang saya rasakan selama ini. Walaupun deterjennya terlalu banyak, ya ora apa-apa. Kowe ora apa-apa. Atau GE orang apa-apa kan gitu. Gak ada masalah buatkan makanan sesekali, kan begitu saya bilang ya, sesekali buatkan telur ceplok buat istri. Kebanyakan sekarang orang apa-apa. Enggak apa-apa, istrinya enggak usah protes. Wah, masak sekali. Kasinan lagi. Enggak usah, tinggal. Wah, telur ceploknya mantap. Tapi kalau untuk ukuran istri, kapan lagi Mas mau masak ini, Mas? Jadi, tak siapkan kadar garamnya seberapa. Lah emang kenapa? Enggak. Kadar garamnya nanti biar sesuai. Kapan lagi kira-kira mau masak? Sebagai sang suami yang membuatkan telur ceplok ya? Ya afwan, bisanya cuma ini. Enggak bisa yang lain. Bisanya cuma nasi putih sama telur ceplok misalnya. Yang lain enggak ada duit. Enggak ada duit untuk beli ya. Gitu. Ayam, apa, segala macam, bete, ikan, dan yang lain. Jadi kalimat Ibnu Abbas tadi, saya ingin berhias untuk istriku, sebagaimana saya juga menuntut istriku berhias. Berhias. Pengen lihat istrinya cantik, tampilan penampilannya baik, lah sampaian seperti apa? Sampaian seperti apa? Ya perganteng saja, perapi pakaiannya. Ingin istrinya yang lembut, ya Anda pun harus lembut kepada istri. Ingin istrinya bisa mendidik anak-anak dengan baik, Anda juga berikan contoh, didik anak-anak itu seperti ini, jangan diperkenan dengan istrinya. Nah, sama halnya sebaliknya, biar imbang ya. Anda sebagai seorang istri pengen suaminya rajin ibadah. Ya, Anda sebagai seorang istri juga tunjukkan rajin ibadah. Anda ingin suaminya dermawan. Anda ya jadi istri jangan pelit-pelit sekali. Yang jelas Allah sudah menyatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihin nabil bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Masing-masing punya hak, masing-masing punya kewajiban. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang akhirnya peran terbesar justru ada pada suami. Peran terbesar itu ada pada suami. Kenapa? Suami adalah pemimpin. Jadi kalau mau ditimbang-timbang kanan kiri berat ringannya, tetap peran terbesar itu pada suami. Peran terbesar pada suami. Karena peran besar yang dipegang oleh seorang suami, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengingatkan di dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kata beliau, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa khairukum khairukum linisa'ihim. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Mereka yang akhlaknya terbaik. Jadi tingkatan iman itu bertingkat-tingkat. Tinggi rendahnya iman sesuai dengan tinggi rendahnya akhlak seseorang. Semakin baik akhlaknya, bisa dinilai semakin tinggi imannya. Kemudian kata Nabi berikutnya, wa khairukum khairukum linisa'ihim. Siapakah di antara kalian yang terbaik? Orang yang pantas dikatakan yang terbaik itu siapa? Kata Nabi, khairukum khairukum linisa'ihim. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik pada istrinya. Yang terbaik kepada istrinya ketika ia berucap, bertindak, dan yang seterusnya. Dalam hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang terbaik di dalam bermuamalah dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Kata Nabi, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian di dalam bermuamalah dengan keluarga. Maka bagaimanapun juga kita harus bersungguh-sungguh, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Caranya menjadi yang terbaik di mata keluarga, menjadi yang terbaik di hadapan istri, menjadi yang terbaik di hadapan anak-anak. Saat kita sebagai kawam, pimpinan di dalam rumah tangga baik, maka biiznillahi azza wajal bawahan kita pun baik, istri dan anak-anak kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing akan diminta pertanggungjawabannya hari kiamat nanti tentang apa dan bagaimana ia memimpin saat masih di dunia. Saat masih di dunia. Mengapa terus yang ditekankan adalah suami, karena sekali lagi peran terbesar itu ada pada suami. Maka kalau kita teliti lagi lebih jauh, teliti lagi lebih dalam, memang pesan Nabi Muhammad SAW kepada kaum suami, pesan Nabi Muhammad SAW kepada kaum suami lebih banyak dan lebih sering dibandingkan pesan beliau SAW kepada kaum istri. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan yang lain, demikian juga diriwayatkan selain Al-Imam Muslim, kata Nabi, istausau bin nisa'i fa innal mar'ata khuliqat min dhila wa inna a'waja shay'in fid dhila in dhahabta tuqimuhu katarta wa in taraktahu lam yazal a'waj istausau bin nisa'i khaira. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, selalu dan selalu berikan wasiat kebaikan untuk kaum wanita. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang ada pada manusia. Dan sungguh yang tulang yang paling bengkok itu yang ada pada rusuk. Kalau engkau paksa luruskan, patah tulang tersebut. Tapi kalau engkau biarkan, tetap bengkok. Maka kata Nabi, istausau bin nisa'i khairah. Selalu dan selalulah berikan wasiat kebaikan untuk kaum wanita, untuk istri. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Bari, beliau menyatakan, fi hadza ima'un ila taqwim birifqin. Sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ini memberikan isyarat bahwa meluruskan istri, memberi nasihat istri, mengingatkan istri, menegur istri harus dengan lemah lembut. Ini kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, dirisqin, harus dengan lemah lembut. Jangan dengan fisik, jangan dengan kata-kata kasar. Jangan dengan kata-kata yang mengandung unsur penghinaan dan pelecehan. Tetapi dengan cara apa? Dirisqin. Bihaitsu la yubalighu fihi, bihaitsu la yubalighu fihi fayukatsir wa la yatrukuhu fayastamir ala iwadi. Maksudnya apa ini? Dengan lemah lembut. Artinya tidak terlalu keras. Tidak terlalu kasar. Tidak terlalu kaku. Karena akan mengakibatkan hatinya pecah. Yang oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Anas riwayat Muslim, beliau mengatakan, "Ai anjasha ruwaidan sawqaka biruqawarir." Nabi Muhammad SAW pernah mengajak istrinya dalam sebuah safar perjalanan. Beberapa orang umahat di antara mereka juga ikut dengan para sahabat. Nah, kaum wanita itu diposisikan di atas keduk, tempat yang diletakkan di atas punuk-punuk onta. Kemudian Anjashah adalah sahabat yang bertugas untuk mengendalikan unta tersebut. Suatu saat Nabi Muhammad melihat Anjashah ini menuntun unta dengan kecepatan yang lebih. Oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diingatkan, "Ai Anjasha, ruwaidan sawqaka bil qawarir." "Hei Anjasha, pelan-pelan engkau menuntun. Karena yang engkau tuntun adalah al-qawarir. Gelas-gelas kaca." Kaca ya. Yang engkau tuntun itu kaca. Jangan sampai terlalu cepat bisa pecah. Maka kaum wanita pun harusnya seperti itu. Jika ingin ditegur, ingin diberi nasihat, ingin diberi masukan, harus dengan lemah lembut. Tetapi walayatrukuhu fayastamir ala iwaji. Tapi juga gak boleh dibiarkan. Istrinya keliru, istrinya salah, harus ditegur. Jadi kemudian ya biarkan saja, nanti kalau ditegur nanti marah, nanti emosi, nanti wah. Kalau betul-betul keliru, salah, tetap harus diingatkan. Caranya, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, wadhabitu hadza, patokannya, an la yatrukaha 'ala al-i'wijaj idza ta'addat ma tubi'at 'alayhi min an-nafs ila ta'ati al-ma'siyati bimubasharatiha. Seorang suami tidak boleh membiarkan sang istri tetap dalam bengkoknya jika sudah melebihi batas dari tabiat seorang wanita dalam hal kekurangan. Wanita itu memang memiliki kekurangan. Istri juga memiliki kelemahan. Istri memang memiliki kelemahan. Jika kesalahan yang dilakukan ternyata melebihi dari batas maksimal dari kelemahan dan kekurangannya, harus diingatkan, tidak boleh dibiarkan. Apalagi ila ta'ati al-ma'siyati bi mubasyaratiha. Apalagi kemudian kalau sampai seorang istri itu kemudian melakukan satu bentuk kemaksiatan. Sampai melakukan satu bentuk kemaksiatan, jangan dibiarkan. Nasihati, ingatkan. Au tarki wajibin. Atau seorang istri meninggalkan satu bentuk kewajiban. Tidak boleh dibiarkan. Enggak sholat. Jangan dibiarkan. Tidak berzikir pagi, tidak zikir petang. Jangan biarkan. Ingatkan, ingatkan, ingatkan. Seorang istri misalkan punya hutang, dan saat itu ada uang datang, ingatkan, bayar hutang terlebih dahulu, jangan dipakai untuk yang lain. Seorang istri misalkan memukul anaknya, padahal anaknya masih usia 3 tahun, 4 tahun, dipukul di hadapan sang-sang, ingatkan, jangan dibiarkan. Itu kalau dalam hal urusan maksiat agar tidak dilakukan, dalam urusan hal yang wajib agar tidak ditinggalkan. Tapi kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, wa yatrukuha ala iwjajiha fil umuril mubahah. Tetapi seorang suami diperkenankan untuk memberikan izin membiarkan sang istri dalam kondisi bengkoknya dalam hal al-umur al-mubahah, dalam hal yang diperbolehkan dalam agama. Ada di sana. Makanya ikhwatikillah barakallahu fikum, pentingnya kita ngaji, pentingnya kita belajar agama, pentingnya kita bertafakkuh fi dinillahi azza wa jalla. Pentingnya kita mengkaji Al-Qur'an, pentingnya kita mengkaji sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam agar kita memiliki kemampuan untuk menentukan sebuah hukum. Haram, makruh, mubah, sunnah ataukah mustahab. Ketika kita sudah bisa mengukur dan menilai, ini haram, ini makruh, ini mubah, ini sunnah, ini wajib, maka untuk mengamalkan nasihat dan penjelasan dari para ulama pun akan menjadi ringan. Nah, urusan-urusan yang mubah sudah dibiarkan, asalkan tidak melampaui batas. Misalkan seorang istri punya hobi menjahit, itu sudah watak dan karakter mereka, kaum wanita senang menjahit, ingin pakai pakaian yang hasil jahitannya sendiri, ingin suaminya menggunakan pakaian yang dijahit oleh istrinya, ini kan mubah. Ya gak apa-apa, pakai, jangan dilarang selama tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban. Seorang istri senang buat kue, senang buat kue, roti, iya, dibantu, didukung, disupport, asal tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban, asal sesuai dengan batas kemampuannya. Jangan karena mentang-mentang suka bikin kue, akhirnya alokasi dananya, alokasi dananya kebanyakan, akhirnya tekor. Itu juga tidak baik. Itu juga tidak baik. Keterangan dari Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimallahu taala ini tentu sangat penting sekali. Kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan tanya-tanya. Untuk menunjukkan betapa pentingnya memberikan nasihat, mendidik serta mengkondisikan kaum istri agar selalu baik. Karena pentingnya hal ini, maka Nabi Muhammad SAW pada beberapa saat terakhir sebelum beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, beliau pun memberikan pesan khusus dalam hal ini. Peristiwa itu terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaksanakan ibadah haji, yaitu hajjatul wada. Sebuah hadis diriwayatkan dari diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah rahmatullah alaihim rahmatan wasi'ah. Jadi sahabat Amr ibn al-Ahwas dari ayahnya. Dari ayahnya. Saat itu dalam momen hajjatul wada', annahu syahida hajjatul wada' ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa hamidallaha wa athna alaihi wa dzakkara wa wa'ad fa qala. Sahabat ini menyaksikan dan ikut turut dalam manasik haji wada' bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kesempatan Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan khutbah. Beliau membaca puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengingatkan, menyampaikan mau'izah. Dan salah satu yang beliau sampaikan saat itu, ala wastausau bin nisa'i khaira. Ala wastausau bin nisa'i khaira. Ini dalam momen hajjatul wada'. Kurang lebih 100 hari sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal dunia. Tetap diingatkan umat Islam. Ingat. Terus. Selalu berikan wasiat yang baik untuk kaum wanita. Nah. Kemudian beliau memberikan beberapa hal tentang hak-hak seorang istri. Hak-hak seorang wanita. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, ala innalakum ala nisaikum haqqa. Walinisaikum alaikum haqqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat, sungguh kalian memiliki hak yang harus dipenuhi oleh istrinya. Tetapi ingat juga, kata Nabi Muhammad, istri kalian pun memiliki hak yang harus ditunaikan oleh kalian. Jadi suami punya hak, punya kewajiban. Istri memiliki hak, juga memiliki kewajiban. Maka tidak boleh kewajiban itu dilupakan, dilalaikan. Tetapi yang dituntut adalah haknya terus. Dan haknya terus. Ini pesan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam peristiwa hajjatul wada. Di dalam hadis Jabir ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Di dalam hadis tentang haji at-tawil, hadisnya sangat panjang sekali. Di sana Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan sebuah khutbah di Arafah. Kata Nabi di dalam salah satu bagian khutbah, fattakullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah saat bermuamalah dengan istri. Karena sungguh kalian mengambil mereka, menikahi dan memperistri mereka itu dengan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalian pun menghalalkan kemaluan mereka, nikah yang halal, nikah yang syar'i, dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ridha, izin dan keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam pada hari Arafah, ketika umat Islam berkumpul saat itu dalam jumlah yang sangat besar. Dan disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada hari-hari terakhir sebelum beliau meninggal dunia, yaitu 100 hari sebelum beliau meninggal dunia, kurang lebihnya seperti itu. Nah. Kalau kita lihat dua hadis ini, zahirnya berbeda. Zahir nasihat ini berbeda. Tetapi mungkin, kata para ulama, wasiat dari Nabi Muhammad SAW untuk kaum suami di dalam bermuamalah dengan kaum istri itu disebutkan sebanyak dua kali dalam peristiwa. Yang pertama di Arafah berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah riwayat Muslim. Kemudian yang berikutnya pada khutbah hari An-Nahr, hari penyembelihan. Tanggal berapa? Hari Nasr tanggal berapa? 10 ya? Tanggal 10. Dua hari berturut-turut. Disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam agar kita selalu memperhatikan, memberikan wasiat yang baik kepada kaum wanita. Seperti apa bentuknya memberikan wasiat yang baik kepada kaum wanita? Kita tadi sudah mendengar keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari. Jadi wanita itu bengkok, kalau mau dipaksa lurus patah, kalau dibiarkan tetap bengkok. Terus bagaimana? Itu tadi, kalau sampai melanggar yang haram, sampai melanggar yang haram, luruskan. Kalau sampai ia meninggalkan sesuatu yang wajib, luruskan. Tetapi kalau itu hukumnya mubah, hukumnya mubah, biarkan. Berikan izin. Yang sulit bagi kita menentukan ini haram apa wajib. Itu kan yang sulit. Kalau kaidahnya sih mudah. Kalau sampai meninggalkan yang wajib, melanggar yang haram, luruskan. Tapi kalau misalkan kaitannya dengan hal yang mubah, perbolehkan. Kalau yang hukumnya sunnah atau wajib, didukung. Bahkan diperintahkan. Maka kita harus tetap belajar, tetap ngaji, sedikit demi sedikit, insyaallah biiznillah azza wajal, walaupun sedikit demi sedikit, tetapi jika terus dilakukan dan terus berlangsung, yang sedikit itu pun akan menjadi sebuah bukit, banyak banyak dan banyak. Maka wallahu a'lam bissawab, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kajian hari ini, karena mungkin kita manfaatkan waktu untuk menjawab yang bisa dijawab. Yang tidak bisa dijawab nanti kita bisa serahkan kepada Al-Ustaz Qomar. Tapi dahulu mau dah.